إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang bisa kembali duduk sejenak dalam rangka untuk talabul ilmi. Bagi kita para aba, bapak-bapaknya dan juga bagi para ummahat ibu-ibunya. InsyaAllah akan kita bacakan dalam majlis-majlis kita ini pada setiap bulannya kitab yang berjudul Kashfus Sitar Amma Tahmiluhu Ba'du Da'wat Min Akhtar. Judulnya Kashfus Sitar, membongkar atau menyibak kebatilan-kebatilan yang dibawa oleh sebagian para da'i-da'i. Ya. Membongkar kedok kebatilan yang dibawa oleh beberapa da'i-da'i yang ada di zaman sekarang ini. Kitab ini berupa Sittuna Su'alan wa Jawaban fil Manhaji wa Da'wati Ilallahi Ta'ala. 60 pertanyaan dan jawaban dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam perihal manhaj dan dakwah. Dalam perihal manhaj dan dakwah. Di antara pertanyaan tersebut macam-macam. Di antaranya adalah adanya orang-orang yang mengaku salafi tetapi hakikatnya bukan salafi. Mengaku salafi karena tidak bisa tertolak kebenaran dakwah salafi itu. Dalilnya sangat kuat. Ya, salafi itu adalah ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu adalah salafi. Salafi itu adalah ittiba'ur rasul dan sahabat-sahabatnya. Mengikuti rasul dan para sahabatnya. Ini tidak bisa terkalahkan dalilnya. Semua orang tahu bahwa itu adalah hak. Tetapi mereka pun bermunculan sekarang ini mengaku-ngaku kami juga salafi tetapi hakikatnya mereka bukan salafi. Pertanyaan pertama, kita masuk aja langsung. Pertanyaan yang pertama adalah tentang ma ra'yu fadilatikum fi hadil maqalah salafiyatul manhaji asriyatul muwajahati. Apa pendapat kalian wahai syekh tentang ucapan berikut ini? Seorang yang mengatakan salafiyatul manhaj tetapi asriyatul muwajahah. Salafinya itu manhajnya saja. Tetapi model dalam berdakwah dan menyikapi perpecahan dan perselisihan itu model zaman sekarang. Salaf itu zaman dulu, Bang. As-salaf adalah orang-orang zaman dulu. Kita ini bermanhaj dengan manhajnya salaf. Tetapi dalam praktek kesehariannya kita menggunakan metode zaman sekarang. Jadi mereka tetap menginginkan supaya dikatakan sebagai orang yang salafi, mengikuti manhaj salaf. Tetapi mereka dalam praktek menyikapi perbedaan dan perpecahan itu dengan model zaman sekarang. Apa yang dimaksudkan model zaman sekarang? Modelnya Ikhwanul Muslimin. Modelnya Said Qutb. Modelnya Abdurrahman Abdul Khaliq. Yang membolehkan perpecahan dengan bahasa. Bukan langsung terang-terangan. Perpecahan boleh tidak. Bahasanya adalah kita saling menghormati dalam perbedaan. Dan kita saling bekerja sama, bahu-membahu dalam hal yang kita sepakati bersama-sama. Kalimatnya seperti itu. Ya. Dan ini yang dimaksudkan oleh sang penanya. Ya, kita ngikuti salafi. Manhaj kita tetap salafi. Tapi model dalam kritik orang, model dalam mentahdir orang, cara dalam menyikapi perpecahan, itu tidak mengikuti caranya salafi. Caranya siapa? Zaman sekarang kita inilah. Zaman-zaman sekarang apa maksudnya? Maksudnya adalah manhajnya Said Qutb dan Abdurrahman Abdul Khaliq. Yang mereka ini adalah cikal bakalnya sururiyun. Kalau manhaj salaf waikum muslimin dalam menyikapi ahlul bid'ah, jelas. Terangkan kebatilannya dan peringatkan umat dari bahaya ahlul bid'ah ini. Jangan jadikan dia sebagai teman. Karena dia adalah musuhnya Nabi SAW. Jelas. Yang seperti ini mereka tidak sukai. Kami enggak pakai manhaj itu. Kami pakai manhaj Abdurrahman Abdul Khaliq. Yaitu apa? Keharusan menyebutkan kebaikan-kebaikan walaupun dia adalah ahlu bid'ah. Alasan mereka guna dipakai dan dipegangi pendapat ini, alasnya demi keadilan. Orang itu ya tidak semuanya jelek, masih ada baiknya. Kalau kamu sebutkan kejelekannya, toka berarti kamu zalim. Ini yang kita tidak mau. Walaupun ini cara salaf, kami enggak mau. Kita pakai dalam hal ini, cara sekarang ini. Cara-cara asriyah. Yang dimaukan oleh mereka, model-modelnya sururiyun. Sehingga kalau bicara masalah ahlul bid'ah, jangan kejelekannya tok. Sebutkan juga sisi kebaikannya, supaya Anda jangan zalim. Alasan mereka seperti itu, ya muslimin. Padahal yang seperti ini, apa? Yang seperti ini melanggar manhaj salaf. Karena kalau menyebutkan ahlul bid'ah juga disebutkan sisi kebaikannya, berarti maksudnya Anda apa? Membawa kaum muslimin juga untuk menghormati ahlul bid'ah. Menipu kaum muslimin seakan-akan ahlul bid'ah juga boleh untuk diterima ilmunya, bisa diikuti ajarannya karena masih ada kebaikannya. Ini menyimpang seperti ini, tetapi begitulah mereka dalam menipu umat. Kita ini juga salafi kok. Salafi dalam hal manhaj. Tetapi dalam hal menyikapi perbedaan, kita tidak ikuti cara salafi. Cara asriyah. Cara-cara zaman sekarang yang lebih bijak, yang lebih tepat untuk menyelesaikan problematika perpecahan. Kalau pakai manhaj salaf terus ya nanti sampai kapan kita akan berpecah seperti ini? Ini pertanyaan seperti ini yang diberikan kepada Syekh Rabi. Bagaimana pendapatmu, wahai Syekh? Seorang yang mengaku bermanhaj salafi, tetapi mereka menggunakan manhaj asriyah, manhaj jadid, metode baru dalam menyikapi perpecahan-perpecahan yang ada. Bisa dipahami pertanyaannya, kaum muslimin? Ya, dan sekarang ini banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Banyak sekali. Halabiyun adalah orang yang paling besar menyokong ini sampai-sampai dia memiliki situs apa? Kullus salafiyin. Semua pihak itu juga salafiyin. Ya, kullan yakni semua pihak salafiyin. Ikhwan musliminnya, Qutbiyahnya, Abdurrahman Abdul Khaliqnya, sururinya, semua pergerakan juga salafiyin. Akhirnya mereka kalau membuat daurah tercampur aduk pesertanya. Dan itu undangan. Artinya kesengajaan dari panitia mengundang pihak-pihak mereka-mereka sampai pun khawarij. pun didatangkan di tengah-tengah daurahnya mereka. Bisa dipahami hadirin? Karena memang mereka kepengin apa? Dikatakan salafi, tapi masih tetap bisa mengumpulkan semua pihak. Sehingga bahasanya, salafinya manhaj, manhajnya tetap salafi, tetapi cara dalam menyikapi perpecahan tidak dengan cara salaf. Ini yang menipu banyak orang. Disangka mereka itu adalah salafiyun, padahal mereka adalah hizbiyun. Apa itu hizbiyun wa'ikum muslimin? Salah satu pertanyaan dalam kitab ini adalah tentang hizbiyun. Hizbiyun adalah orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itu adalah hizbiyun. Dan tidak mesti hizbiyun itu adalah terorganisasi. Terorganisir. Ada pimpinan dan ada bawahannya, tidak mesti. Sebuah kesesatan diikuti maka itu adalah hizbi namanya. Dia berkelompok di atas kebatilan. Seperti mereka tadi, yang mereka-mereka tidak mau menyikapi ahlul bid'ah dengan cara salafi. Apa cara salafi itu? Diterangkan kebid'ahannya ketika memang orang tersebut sudah sampai tingkatan membahayakan umat, agar umat berhati-hati dari orang tersebut dan tidak mengambil ilmu darinya. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan tentang orang-orang yang disebutkan secara terang-terangan, Fir'aun dan yang lainnya, agar umat mengambil ibrah dan meninggalkannya. Nabi juga menyebutkannya, beberapa orang disebut langsung oleh Nabi SAW, agar orang menjauhinya. Ya, tetapi mereka tidak menggunakan manhaj ini. Mereka menggunakan manhaj yang baru, manhaj muwazanah. Manhaj ini, manhaj yang mengatakan harus seimbang antara kebaikan dan keburukan dalam membicarakan oleh bid'ah. Ini manhaj yang jadid. Manhaj baru ini. Kok diikuti maka ini adalah hizbiyah. Sehingga mereka mencampur adukan pada daurah-daurah mereka, pada pertemuan-pertemuan mereka, pada kolaborasinya mereka, jamaatannya mereka. Berjamaah dengan semua pihak. Kerjasama dengan semua pihak. Ini manhajnya mereka dan ini adalah batil. Siapa yang mengikuti maka dia adalah hizbiyun. Na'udzubillahi min dzalik. Kita masuk kepada jawaban dari Syekh. Apa pendapatmu wahai Syekh? Kalimat tadi di atas. Seorang yang mengatakan kami bermanhaj dengan manhaj salaf. Tetapi kami dalam menyikapi perbedaan adalah dengan metode para ulama zaman sekarang. Ulamanya mereka. Bukan ulama salaf yang mereka ikuti. Al-jawab, jawabannya kata Syarabi. Innana na'rifu an ha'ula illadhina yaquluna hadhil maqula annahum qutbiyun. Kami tahu siapakah orang yang memiliki pendapat dan ucapan seperti ini. Ya, kami tahu mereka adalah qutbiyun, pengikutnya Said Qutb. Ya, pengikutnya Ikhwanul Muslimin yang mengaku sebagai salafi dari satu sisi tetapi tidak menggunakan manhaj salafi dari sisi yang lain. Wa annahum qutbiyun fi'lan. Mereka adalah qutbiyun secara pasti kata beliau. Kenyataannya memang seperti itu. Fil manhaj, dalam perkara manhaj, mereka walaupun mengatakan manhaj kami salafi, hakikatnya manhaj mereka manhajnya Said Qutb. Mencampur adukan semua aliran. Sampai pun yang namanya Ikhwanul Muslimin bukan hanya antara aliran-aliran sesat dalam Islam yang dimuat oleh Ahlul Bid'ah, bahkan mereka pun bersatu dengan Syiah, bahkan bersatu dengan Nasoro. Sampai-sampai terkenal ucapannya mereka bahwa pergolakan kita dengan orang-orang Israel itu bukan karena agama, tapi karena wilayah. Ini kalimat yang mengerikan. Pertempuran kita dengan mereka adalah karena agama, ya kaum muslimin. Allah sebutkan walan tardang kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sungguh mereka tidak akan ridho al yahud wan nasara terhadap kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Permusuhan kita dengan mereka karena agama, tetapi tokoh-tokohnya ikhwal muslimin mengatakan permusuhannya kita dengan mereka karena masalah tanah, tanah Palestina. Dikarenakan apa? Karena mereka memang manhajnya ingin menyatukan sampai pun antara Islam dengan Yahudi. Sehingga mereka tidaklah benar dalam mengaku mengikuti manhaj salaf. Tidak benar. Manhajnya mereka manhajnya Qutbiyun, Ikhwaniyun. Wahuwa manhajul muwajahah. Wa manhajul muwajahah alliya'tadduna bihi wa yatabahawna bihi huwa ashras wa adaru ala al-ummah. Manhajnya mereka yang disilakan dengan manhaj al-muwajahah. Ya. Jazakallahu khair. Manhaj dalam menyikapi perbedaan dan perpecahan. Ya. Manhaj ini mereka bangga-banggakan, bahkan mereka lebih merasa lebih baik daripada manhaj salaf. Mereka lebih membanggakan manhaj ini. Manhaj al-muwajahah tadi. Ya. Manhaj dalam hal menyikapi perpecahan, kita kan sama-sama umat Islam. Sama-sama kita ini mencari ridho Allah. Maka hendaknya saling antara kita menghormati. Jangan saling salah menyalahkan. Demi uhuwah Islamiyah. Yang salah jangan dikritik. Dan juga jangan menang karpe dewek. Ngaku bener dewek. Seakan-akan yang seperti ini bener loh pak. Iya juga ya, nek urip kayak gue katanya tentrem loh. Tidak ada tahdir-tahdiran. Ya, tidak ada mencela satu mencela yang lainnya. Atau kita sama-sama muslim. Seakan-akan yang seperti ini bagus dan baik wa kaum muslimin. Bahkan kata Syekh, wa dharu 'alal ummah, manhaj ini lebih berbahaya daripada manhajnya khawarij. Manhajnya khawarij itu apa kaum muslimin? Mereka mengkafirkan penguasa dan mereka menghunus pedang kepada pemerintah dan mengkafirkan pemerintah dan rakyat yang bersama pemerintah. Mereka mengebom, mereka menembak, mereka membunuh. Tetapi manhajnya manhaj al-muwajahah tadi yang tentrem tadi, ini lebih berbahaya daripada khawarij. Kalau khawarij orang akan tahu ini bahaya, ini radikal, ini mengerikan. Ini serampangan dalam mengkafirkan khawarij itu. Dalil yang menyebutkan tentang khawarij sangat jelas. Mereka adalah musuh kita. Ini bahaya khawarij itu. Tetapi mereka lebih berbahaya lagi. Karena apa? Manhajnya mereka tadi, yang tentrem tadi, ya, yang kita sama-sama muslim, gak usah kita saling tegur-menegur, gak usah kita saling menyalah-nyalahkan, kita saling menjaga hubungan, kita jaga uhuwah ketentraman. Ini bahayanya adalah melemahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Melemahkan amar ma'ruf itu berbentuk memberingatkan, memberikan contoh kepada yang baik, mengajarkan yang baik. Ini dilarang oleh mereka. Kenapa? Kalau kamu mengajarkan yang ma'ruf akan menyinggung pihak lain. Kalau kamu nahi mungkar, kamu akan menyinggung pihak lain. Tidak usah amar ma'ruf, tidak usah nahi mungkar, tidak usah bicara tauhid karena kamu akan melanggar hak orang-orang musyrikin. Jangan bicara masalah sunnah dan bid'ah karena kamu akan menyakiti kaum muslimin yang lain yang di atas bid'ah. Sehingga kamu sudah tidak usah ikut-ikutan itu. Yang penting kita gemah ripa lo jinawi tentrem damai santosa. Tidak usah ribut-ribut. Sing salah menjorna, sing benar yang ono. Itu manhaj mereka. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyatukan semua paham, semua aliran, semua kelompok yang ada dalam Islam ini. Ini manhaj baru yang dibawa yang diusung oleh mereka, yang dibawa oleh mereka, dan ini manhajnya Halabiyun yang mengatakan semua pihak adalah Salafiyin. Yang Halabiyun ini adalah guru besarnya televisi Roja dan radio Roja. Rojaiyun kembalinya ke manhaj ini. Rojaiyun tidak mau dengan manhaj salaf mentahdir dari bahaya bid'ah, tidak mau mereka. Terbukti itu kaum muslimin, tidak ada tahdir pada mereka. Rojaiyun tidak ada tahdir bagi mereka. Pernah mendengar guru mereka yang bernama Khalid bahasa lama, ketika ditanya tentang Jamaatut Tabligh, dia mengatakan Jamaatut Tabligh itu saudara kita bahasanya. Mereka muslimin, giat dalam dakwah, mengajak orang untuk sholat, baik. Positif-positif saja perbuatan Jamaat Tabligh. Saya tidak melihat adanya kemungkaran atau kejelekan yang signifikan dari Jamaat Tabligh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bantah Syekh Rabi' dalam kitab ini. Dan itu ditanyakan kepada Syekh. Adanya orang yang mengaku salafi, tetapi dia memuji Jamaat Tabligh. Syekh Rabi' mengatakan dalam pertanyaan yang kesekian kalinya, Jamaat Tabligh itu pada mereka syirik. Kuburiyun. Jamaat Tabligh itu alul bid'ah. Mengatakan Allah ada di mana-mana. Rusak dalam asma sifat. Kesalahan fatal ada pada mereka. Dipuji-puji sama gurunya mereka ini, Rojaiyun. Apakah ada tahdir dari mereka, ikhwan? Tidak ada. Bahkan ketika ditanyakan kepada guru mereka lagi yang lainnya, si Badrusalamnya, gimana nih Khalid? Bahasa lama bilang begini-begini tentang Jamaat Tabligh. Malah sang penanya disalah-salahkan. Sudah, kamu gak usah tanya kayak gitu. Kamu nyalahkan-nyalahkan orang, nanti bikin perpecahan. Malah yang ditahdir, yang menanyakan manhajnya orang ini. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada tahdir pada mereka. Kecuali mereka mentahdir as-salafiyin saja. Yang lainnya tidak ditahdir. Bisa dipahami hadirin? Na'udzubillahi min dzalik. Mereka seperti itu. Mereka orang-orang yang di zaman sekarang ini mengadopsi pemikiran ini. Asratul muwajahah. Dalam menyikapi perbedaan itu dengan model zaman sekarang. Tidak dengan model salaf. Sehingga mereka menamakan dakwahnya kita ini dakwah fitnah, kata mereka. Karena dalam dakwah ini menerangkan yang batil sebagai batil, yang hak sebagai hak, dan mencegah umat terbawa kepada kebatilan. Dakwah yang seperti ini baiknya dikatakan dakwah fitnah, karena di dalamnya terdapat tahdir kepada ahlul bid'ah. Ini julukannya mereka, yang mereka sematkan kepada dakwah salafi ini. Sehingga kata Syekh Rabi, wa huwa manhajul muwajahah adar 'alal hadi 'alal ummah. Manhaj ini, manhajnya ikhwal muslimin ini sangat berbahaya bagi umat Islam daripada bahayanya manhaj khawarij. Wal haqiqatu annahum khusumun lidda'wati salafi waliha. Hakikatnya, kata Syarabi, dalam kenyataan yang sebenarnya, mereka itu si penghusung manhaj apa? Manhaj muwajahah. Yang tadi kita bahasakan dengan manhaj tenang, damai, santosa, orang ribut-ribut, tidak ada tahdir-tahdiran. Ini kata Syekh, ini adalah manhaj yang bermusuhan langsung dengan dakwah salafiyah. Manhaj mereka adalah manhaj yang langsung dibikin memang dalam rangka menghadang dakwah salafi. Karena mereka masih menginginkan ahlu bid'ah bersama mereka. Tetapi salafi tidak menginginkan itu. Dakwahnya Rasul mentahdir wa iyyakum muhtatsatil umur, dari semua perkara bid'ah dan al-bid'ah ditahdir oleh Rasul. Mereka enggak mau ini. Sehingga mereka berniatan untuk membuat manhaj baru dalam rangka menghadang dakwah salafiyah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian beliau mengatakan, wahum yuhakkiruna da'wata salafiyah. Kemudian mereka pun merendahkan dakwah salafiyah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, la nuridu salafiyata. Kami tidak menginginkan salafiyah tuharib man yu'atil sifat. Kami tidak menginginkan dakwah salafiyah yang menentang para penolak sifat. Wala tuharib man yu'atil syarallah. Dan kami tidak menginginkan dakwah salafiyah yang bermusuhan dengan orang-orang yang menentang syariat Allah. Manuridu manurid, kami tidak inginkan dakwah salafiyah yang seperti mereka. Seperti mereka, siapa yang dimaksudkan di sini? Seperti dakwahnya kita ini. Jadi mereka wa kaum muslimin, para qutbiyun, ikhwanul muslimin, sururiyun, manhajnya sama dalam menghadapi ahlul bid'ah. Tidak mau mentahdir mereka. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Robi, ada di antara mereka Halabiyun, pengikutnya Halabi, di negeri kita pengikutnya Rojaiyun. Ya. Mereka itu mengatakan yang ditahdir bid'ahnya saja, jangan ditahdir orangnya. Yang ditahdir bid'ahnya saja, orangnya jangan ditahdir. Karena apa? Alasan mereka sekali lagi, karena kalau kamu mentahdir orangnya, kamu akan menghinakan orang tersebut. Dan hukum menghinakan orang adalah haram. Benar gak ini Pak? Manhaj kayak gini? Orang kan bingung. Ya juga ya, kalau mentahdir orangnya, menjauhi orangnya, menghajir orangnya, membaikot orangnya, meninggalkan orangnya. Oh dia kan masih muslim. Saudara kita. Kalau dihajar malah semakin jauh. Berarti sudah kita tahdir bid'ahnya, orangnya ahlan sahlan. Ya. Welcome. Ya. Selamat datang orangnya. Bid'ahnya kita bantah, khawarij, syiah, sufi. Orangnya jangan disebut orangnya. Ini pertanyaan yang muncul dari mereka wahai kaum muslimin, ditertawakan oleh Syekh Rabi. Yang seperti ini mustahil wahai kaum muslimin. Dan ini bukan manhajnya Nabi alaihissalatu wassalam. Karena maksud dari mentahdir adalah mentahdir kebidahannya dan agar menjauhi para pelaku kebidahan. Karena bid'ah itu muncul karena dibawa orang, Pak. Ya tidak? Ada bid'ah muncul tanpa orangnya? Oh, bid'ah nang toko. Ya? Wong orangnya, ya tidak mungkin ikhwan. Ah mungkin. Sufi itu ada karena ada dai-nya. Yang dibantah siapanya? Sufinya, dai-nya. Biarkan saja. Jangan ikuti sufi. Begitu ada dai sufi, biarkan aja, biarkan. Kita enggak boleh mencela orangnya. Kita mentahdir sufinya saja, biarkan dia bicara. Yang seperti ini manhaj yang hak apa yang batil? Batil ya kaum muslimin. Ini dia. Bisa difahami hadirin? Ya. Kemudian beliau mengatakan, qala Abdurrahman bin Abdul Khalik, beliau nukilkan tokoh besarnya Abdurrahman Abdul Khalik, tokoh besarnya sururiyun. Fisabil ulama, orang ini mencela para ulama ahlu sunnah. Jadi Abdurrahman Abdul Khalik ini adalah sang penggagas di antara sekian banyak tokoh yang mendasari manhaj sururiyun yang dibawa oleh Halabiyun, dibawa oleh Rohaliyun, dan di negeri kita dibawa oleh mereka-mereka Rojaiyun. Dalam menyikapi perbedaan dan perpecahan, menyikapi ahlu bid'ah. Abdurrahman Abdul Khalik berbicara dengan kalimat yang menghinakan ulama salaf. Wala ra'sim asyik sengkiti. di waktu itu kibar ulamanya adalah Syekh Sengkiti rahimahullahu taala, sakhira minhu wa adahu kathiran. Abdurrahman Abdul Khaliq mencela Syekh Sengkiti ini wayaqul muslimin dan menghinakannya karena tidak sama manhajnya dengan manhaj baru yang dibawa oleh mereka ini. Wa inda mithlatun kathirat min hadha an-naw, dan aku memiliki contoh-contoh yang banyak tentang celaannya Abdurrahman Abdul Khaliq kepada ulama salaf. Di antaranya mereka mengatakan nahnu la nurid haulal muhannatin wa nurid ala mufakirin, kami itu menginginkan ulama yang ahli fikir, bukan ulama yang lemah. Ulama yang lemah dimaksudkan oleh mereka adalah ulama sunnah. Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, itu ulama lemah. Tidak sebagai pemikir. Kami meminkan ulama-ulama para pemikir. Ini penghinaan. Awsafu la tantabik ala illa ala syari ahli bid'i min amthali Sayyid Qutb. Seharusnya sifat-sifat yang jelek itu diarahkan kepada ahli bid'ah, tetapi oleh orang ini diarahkan kepada ulama ahli sunnah. Wa sakhira bid'ati salafiyatil mawjuda wa aw bi ahliha. Mereka pun kemudian menghinakan dakwah salafiyah dan para ulamanya. Wa nam ulama umyan. Mereka mengatakan ulama salafi adalah ulama yang buta. Farudu anfusahum al ummah wa fa'alu wa jathamu ala sadriha. Mereka menghina Syekh bin Baz, ulama buta. Ya. Ulama yang tidak tahu kenyataan yang ada. Ini. Ulama-ulama yang penjilat pemerintah. Ulama-ulama yang tidak tahu kenyataan perang Teluk di waktu itu. Ya, bermunculannya mereka ini di saat perang Teluk. Salman Audah, Safar Hawali membantah para ulama salaf dengan mengatakan ulama-ulama penjilat pemerintah. Bahkan mereka mengatakan ulama-ulama ahlu sunnah sebagai antek-anteknya Amerika. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini muncul dari mereka-mereka itu. Abdurrahman Abdul Khaliq dan yang sejenisnya. Wa qala fi madin ahar. Bahkan mereka pun mengatakan bahwa ulama-ulama salaf manhajnya mereka adalah taklid. Tuduhan yang jelek kepada ulama salaf. Ya, la tusawi syai'a, tidak ada kemuliaannya sama sekali kata mereka. Wakam ta'inu fil manhaj salafi, betapa banyak mereka-mereka itu mencela manhaj salaf. Ya, wa qalu antum tuharibuna 'alal qubur wa nahnu nuharibu ahlul qusur. Hada kullu tashwil da'wah salafi wa ahliha. Mereka menuduh dengan tuduhan yang jelek kepada para ulama ahli sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimani warin jami'an. Ini sama persis keadaan yang ada di zaman-zaman sekarang ini. Mereka menuduh dengan tuduhan jelek kepada para asatidah dan masyayikh ahli sunnah. Kata mereka, dakwah salafi ini adalah dakwah yang keras. Dakwah yang mutasyadid. Dakwah yang tidak hikmah. Ini tuduhannya mereka. Karena dalam dakwah salafi ini disebarkan prinsip al-wala wal-bara. Cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengharuskan kita menjunjung sunnah. Dan mengharuskan kita untuk mencela yang bid'ah, mencintai ahlu sunnah dan mencela ahlu bid'ah. Ini manhaj kita ini. Manhaj Nabi SAW. Yang seperti ini mereka tidak maui. Akhirnya mereka mencela dengan celaan yang sangat banyak. Agar umat terjauhkan dari dakwah salafiyah ini. Di satu sisi mereka merangkul ahlu bid'ah, memuji ahlu bid'ah, dan masih menyatakan kebaikan-kebaikan bagi ahlu bid'ah. Inilah mereka kaum muslimin rahimani warang jami'an. Masih beliau berbicara masalah contoh-contoh penghinaan mereka terhadap ulama-ulama Ahlussunnah. Wa minhum di antara mereka para qutbiyun ikhwanul muslimin menamai Asy-Syaikh Al-Albani, man yusammi Syaikh Al-Albani wa Ibnu Utsaimin wa Bas wa Ibnu Bas rahimahullah taala bitaluts, wa minhum man kafaruhum ala niyatan kalfazzari wa huwa qutbiyun muhtarikun takfiri. Beliau contohkan ada seorang yang mengatakan Al-Fazzari, namanya Fazzari ini pengikut Said Qutb, ya wal muslimin, mengkafirkan para ulama. Menuduh Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Taimin berhala-berhala yang disembah. Ini tuduhannya mereka. Ya, padahal Syekh Al-Albani wa Syekh Ibnu Taimin wa Syekh Mukbil, Syekh bin Baz adalah ulama-ulama Ahlu Sunnah. Tetapi dihinakan oleh mereka. Wa min man qal, di antara mereka pengikutnya Said Qutb. Ya. Di antara mereka dia mengatakan ilal jahim ya Ibn Utsaimin khalidan fiha mukhaladan abadan, menuju neraka jahim engkau wahai Ibn Utsaimin, engkau akan kekal selamanya dalam neraka jahim. Ini ucapannya anak buahnya Abdurrahman Abdul Khaliq. Sururiun mereka ini. Ikhwal muslimun. Pengikutnya Said Qutb. Semisal seorang yang bernama Al-Fazzazi. Bukan Fazzari, tapi Al-Fazzazi. Ya. Wa fil haqiqati anna muwajadahum asyad ma takun muhalli manhaji salafi wa ahli. Sehingga dalam hakikatnya sesungguhnya mereka itu bukan pengikut manhaj salaf. Mereka adalah musuh manhaj salaf. Wal'an qad hadanu al-hukam wa salimuhum wa ashiruhum wa zahimuhum fi manasibihim wajahu kullahum wa kullalahum la da'ati salafiyati wa ahliha. Mereka memusuhi ulama ahli sunnah dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, mereka sudah masuk ke parlemen-parlemen. Mereka masuk pada pemerintah-pemerintahan. Dan mereka senang dengan hal tersebut. Karena memang tujuan mereka adalah untuk mencari parlemen. Mencari kedudukan di parlemen. Sehingga mereka membolehkan bekerja sama dengan al-bid'ah. Dalam urusan untuk supaya mendapatkan kedudukan di parlemen. Ya, perwakilan rakyat yang ada. Dan mereka mengarahkan senjata-senjata mereka untuk memusuhi para ulama Ahlu Sunnah. Ini jawaban dari Syekh Rabi tentang mereka itu. Sehingga mereka yang mengatakan kami adalah orang-orang yang bermanhaj salafi, tetapi model kami adalah model orang-orang di zaman sekarang ini. Ini adalah kalimat yang batil, kalimat yang menipu. Sesungguhnya mereka adalah bukan salafiyun. Mereka adalah qutbiyun, pengikutnya Said Qutb, pengikutnya Hasan al-Banna, pengikutnya Abdurrahman Abdul Khaliq. Orang-orang yang menghasung manhaj yang menginginkan persatuan antar semua aliran dan golongan tanpa amar ma'ruf dan tanpa nahi mungkar. Bisa dipahami hadirin? Ini jawaban dari beliau. Pertanyaan berikutnya. Ma ra'yu fadilatikum fi man ya'khudhu ijazatan fil hadithi min sufi au asy'ari ala aqidati au khariji. Apa hukumnya seorang yang mengambil ijazah, ya, selembar kertas ijazah diambil dari tokoh sufi atau asy'ari atau khawarij. beberapa orang kaum muslimin di negeri kita yang mengaku salafi, mereka tergiur banget dengan yang namanya ijazah. Ijazah kalau bahasa kitanya. Bahasa Arabnya ijazah. Sampai mereka demi mencari ijazah ini, mereka mendatangi tokoh-tokoh yang bukan salafi. Mendatangi tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh mu'tazili, tokoh-tokoh yang tidak jelas. Guna mendapatkan ijazah tersebut. Supaya dapat S3, atau supaya dapat magister, atau supaya dapat doktoroh. Datangnya kepada tokoh-tokoh tersebut. Menghalalkan segala cara guna mencapai tujuannya ijazah. Ada tidak yang seperti itu? Ada, Bang. Ya, ada. Mencari ijazah LC. Dia datang ke Libya. Di sana tercampur guru-gurunya dari kalangan Ikhwan Muslimin dan yang lainnya. Dan yang paling tahu tentang hal ini di antara ustaz-ustaz kita, Ustaz Muhammad Umar Sawid. Dulu beliau dari sana. Mengerti betul guru-gurunya tercampur aduk, rusak, berat manhajnya mereka. Tetapi demi mencapai ijazah, berangkatlah dia ke arah sana. Ijazahnya apa? LC. Apa itu LC? Lucu. Hah? Supaya dapat predikat lucu. Tidak puas dengan LC, dia cari lagi universitas apa? Universitas umum, awam. Universitas ini dan itu. Untuk mendapatkan di atas itu. Ya, di atas itu S1, S2, S3. Atau mungkin di atas itu doktoroh. Sekolah lagi dia. Di universitas negeri. Yang notabene bukan salafi. Dalam rangka ijazah. Dapat titel. Ini terjadi. Dan mereka anehnya masih ngaku salafi. Padahal salafi berlepas diri dari mereka. Kita itu ketawa ngakak lihat mereka. Aduh, kayak gitu kok masih ngaku salafi. Ngeneng-ngenengi awaknya dewek. Aku walaupun sesat tapi tesis salafi lah mending. Lah wala wala quwwata billah. Demi ijazah. Rela mereka meninggalkan manhaj. Rela mereka ikhtilat berhari-hari. Duduk. Bersama para wanita-wanita yang mutabarijah. Rela mengorbankan. Apa? Akidahnya bahkan. Harus mendengarkan Allah ada di mana-mana. Harus mendengarkan manhaj-manhaj ikhwan muslimin. Mendengarkan asyariah. Demi ya ijazah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang lebih naas lagi wahai kaum muslimin, adanya pondok-pondok yang masih mengaku salafi, gurunya itu harus bertitel S. S1, S2, S3. Ya, S4, S5. Tapi tidak mau menerima tukang S. Padahal tukang bikin S, loh, mereka kan butuhnya S. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Mensyaratkan guru-gurunya seperti itu. Masih ngaku salafi yang seperti itu. Akhirnya serampangan. Yang penting punya titel S. Sarjana apa? Dipakai karena apa? Untuk mendapatkan akreditas. Akreditas A. Harus guru-gurunya S. Sarjana ini. Sarjana 1, sarjana 2. Kalau tidak, enggak akan dapat. Akhirnya, serampangan dalam mencari guru. Yang kayak gini kok masih ngaku salafi? Jauh sekali. Hanya demi secari kertas. Ijazah. Ditanyakan itu kepada Syekh Robi, adanya orang-orang yang mengambil ijazahnya dari guru-guru yang manhajnya sufi. Di negeri kita, dokter-dokter sufi banyak, Pak. Ya, profesor-profesor manhaj sufi demi mendapatkan gelar didatangi, disopan santuni, bermudahana basa-basi, ikut-ikutan membenarkan manhaj sufinya. Karena apa? Neko mentahdir orang ini ya, aja maning dapat ijazah, diusir lah iya. Ini jawaban dari Syekh, ana la ara hadza li nafsi. Aku tidak berpendapat itu untukku. Karena itu adalah batil. Jangan sampai demi ijazah. Beliau seorang doktor, Syekh Rabi doktor, tetapi mencarinya dengan cara yang hak. Guru-guru beliau adalah ulama ahlu sunnah di Jamiah Islamiyah Madinah dengan cara yang hak. Hah? Adapun mencari ijazah dari Asyariyah, dari Mu'tazilah, dari Sufiyah, aku berpendapat na'udzubillahi min dzalik, aku tidak menginginkan hal itu. Ya. Wa ansau kullu man yahtarim man salafi ala yuhina al manhaj salafi bil luju ila haula. Dan aku nasihatkan, kata Syarabi, kepada siapa saja yang masih memuliakan manhaj salaf, siapa saja yang masih menghormati manhaj salaf, janganlah engkau menghinakan dirimu di hadapan alul bid'ah gara-gara secarik ijazah. Jangan anda menghinakan dakwah salafi ini di hadapan sufi gara-gara permasalahan apa? Ijazah. Hadirin kaum muslimin rahimani wan jami'an. Apa yang kita dapati di zaman sekarang ini di negeri kita? Mereka-mereka yang ngaku salafiyin, tetapi mereka berjuang untuk mendapatkan ijazah. Bagaimana langkahnya mereka hari ini? Terseok-seok, bahkan terjatuhkan pada bid'ah-bid'ah. Hah? Mereka sudah toleransi, duduk bareng bersama ahlul bid'ah. Duduk bareng dalam satu pengajian, dalam satu daurah. Ya? Di tempat-tempatnya ahlul bid'ah tanpa malu. Hanya dapat secarik apa? Ijazah. Apakah pondok-pondok ahlu sunnah salafiyun tidak mengeluarkan ijazah? Mengeluarkan, Pak. Pondok sini ada ijazahnya. Pondok kami mujur ada ijazahnya. Pondok usai-usai kita ada ijazah yang dibikin oleh pondok tersebut. Yang berisikan tentang kapasitas ilmu orang tersebut yang mendapatkan ijazah itu. Di baliknya ada, dia telah menghabiskan mata pelajaran ini, pelajaran ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Dengan nilai sekian, sekian, sekian. Ini dia. Ini ijazah pondok yang bisa bermanfaat ketika nanti dia masuk ke pondok lain. Ustadz yang di situ melihat, oh ini nilainya bagus. Mata pelajarannya ini, kitabnya ini. Dia sudah menyelesaikan silsilah akidah. Dia sudah menyelesaikan silsilah nahwu. Sudah sampai kitab apa dia pelajari, nilainya bagus. Ini berguna. Dan berguna juga bagi mereka-mereka yang punya putri. Ada laki-laki datang, mana ijazahmu? Dari pondok mana? Dari pondok Brobot. Wah, nilainya bagus-bagus. Diterima, ya sudah sini kamu. Menikahi putri saya. Ijazah jadi ijab sah, Pak. Masya Allah, beruntung. Diakui kesalafiannya. Karena apa? Gurunya siapa kamu? Dilihat dijawab, oh gurunya ini, Masya Allah. Ini berfungsi. Ya, berfungsi untuk manhaj dia dan agama dia. Adapun kalau mencari ijazah mereka itu, terseok-seok dalam hal apa? Tipu-menipu soal. Karena mereka menuntut ijazah SD, SMP, SMA. Kalau tidak ada di pondok mereka, sekolahkan di luar. Tidak ada di pondok mereka, privatkan kepada SMP mana. Sehingga ujiannya menginduk. Campur baur demi ijazah. Yang mereka inginkan ijazah yang formal, yang fungsinya begini, begitu. Lah kalau anak didikmu punya ijazah formal, tingkat SMP, pengen SMA, pondokmu gak mampu, disekolahkan di mana, Pak? SMA. Ya. ilmu agamanya sekian tahun rusak gara-gara dia di SMA. Dan itu terjadi, waikum muslimin. Ada seorang bapak yang sudah lama mengaji. Bapak, abun. Ya. Anaken duwe ijazah SD formal nilainya main-main. Kita potensi jadi dokter gie. Wis cabut bae kang pondok. Lebokna SMP. Terjadi yang seperti ini, kaum muslimin, musibah besar. Ya, akhirnya anaknya terputus agamanya. Dia bergaul di kalangan SMP. Anaknya guru pacaran tok. Narkoba, musik, dan yang sejenisnya. Qarab dadi salafi. Inna lillahi wa inna raji'un. Malapetaka. Mereka-mereka itu yang sudah meluluskan tingkat SMA-nya mereka. Dan dapat ijazah formal. Pikirannya apa, Pak? Kuliah. Kuliahnya dia apa? Di umum. Musibah. Malapetaka. Hanya untuk mengejar apa? Ijazah. Wis warang wurung agamane rusak. Biayanya banyak. Ratusan juta. Sawah, ladang, pekarangan didol gara-gara daftar kuliah. Rumah disegel bank karena utang bank juga. Wis anake lulus ora kerja. Dodol cilok. Enteng alasan saya rumah ora tidak jadi salafi, tidak jadi usah, tidak alim, tidak skapiane. Inna lillahi wa inna rajiun. Naas. Mau meminang ahwat salafiyat. Di lu kamu awas tolak tendang. Yang seperti itu kok masih dibangga-banggakan sama mereka. Ya, sisi mananya? Fadhikhwan. Sehingga beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang masih menghormati dan menginginkan berpegang di atas manhaj salafi, hendaknya jangan kalian mengarah kepada mereka-mereka itu, ya, orang-orang yang meminta ijazah tetapi kepada ahlul bid'ah. Pertanyaan yang ketiga. Ahsanallahu alaikum. Qara'tu Ibn Battal fi syarhihi ala sahih al-Bukhari. Ijma'al fuqaha ala anna al-khawarija min jumlatil mu'minin. Fama ra'yukum fi da'wal ijma' wa hal yuqamu alal khawariji bil kufri amla. Ini pertanyaan lain. Qaratu, sang penanya mengatakan, aku membaca dalam kitab Syarah Sahih Bukhari karya Imam Ibn Battal, bukan Fathul Bari tetapi karya Imam Ibn Battal. Di situ terdapat kalimat bahwa para ulama fuqaha sepakat bahwasanya khawarij ini termasuk dari kalangan mukminin. Apa pendapat engkau, wahai syekh, tentang pengakuan yang ada dalam kitab itu bahwa ahlul fiqh, yakni para fuqaha, para ulama, sepakat bahwasanya khawarij ini termasuk dari kalangan mukminin? Apakah benar kalimat ini, dan apakah khawarij itu dikufur, dihukumi kafir atau tidak dihukumi kafir? Ini pertanyaannya. Jawabannya. Al-jawab al-ijma'u ghairu sahih. Pengakuan ijma' ini tidak benar. Sepakat bahwasanya khawarij adalah dari kalangan mukminin. Ini tidak benar. Lianna hunaka man kafara al-khawarij. Karena di sana ada beberapa para ulama yang mengkafirkan kaum khawarij. Wa in kuntu la urajjih lahu annahum kuffar illa man alhada minhum. Walaupun aku, kata beliau, aku pun tidak merojihkan pendapat yang mengkafirkan mereka. Kecuali kaum khawarij yang betul-betul menyimpang. Yang memang telah mulhid. Aku mengkafirkan mereka. Tetapi secara umum, apakah Khawarij kafir? Aku tidak merujikan pendapat yang mengkafirkan mereka. Lianal Khawarija iftaraku ila firakin kathiratin. Karena Khawarij ini juga terpecah kepada kelompok-kelompok yang sangat banyak juga. Minhum mulahidatun. Di antara mereka ada kaum yang betul-betul mulhid. Menyimpang berat. Kam anar wafid. Sebagaimana juga kaum rawafid. Rafidah. Mereka juga terpecah kepada kelompok yang banyak juga. Ya. Minhum mulahidah. Di antara mereka ada orang-orang yang mulhid. Menentang betul-betul terhadap Allah dan Rasulnya. Di antaranya ada yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Ya. Kadzalikal khawarij. Waminhum man baqiya fi dairatul Islam. Di antara mereka khawarij ada yang masih sebagai muslim. Wa huwa fi idadi al bid'ah. Tetapi mereka tergolong pada ahlul bid'ah. Wa fi idadi al firq dhalah. Mereka tergolong pada kelompok-kelompok yang sesat. Allati tahaddatsa anha Rasulullah. Yang mana Rasulullah telah berbicara tentang khawarij ini. Rasul mengatakan sataftariku ummati ila 73 firqa kullaha fin nar illa wahidah. Akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah, siapakah itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, man kana ala ma ana alaihi ashabi, yaitu orang-orang yang berada pada ajaranku dan para sahabatku. Dalam lafaz yang lainnya al-jamaah. Fahum minal firaqid dalah wa min syarril firaq. Khawarij ini termasuk dari kelompok yang sesat. Yang 72 itu. Karena yang satu, yang hak itu adalah orang-orang yang berada di atas dakwahnya Rasul dan para sahabat saja. Ini dakwah salafi ini. Ya, adapun yang lainnya adalah dakwah firqad dhalah, kelompok yang sesat. Wa min syarril firaq, bahkan sejelek-jelek kelompok diantaranya adalah khawarij. Nabi menyebutkan mereka adalah syarul khalqi wal khaliqah. Mereka sejelek-jelek manusia dan sejelek-jelek peringai adalah khawarij. Wa amarum biqatlihim. Nabi memerintahkan untuk kita membunuh kaum khawarij. Wa ma dzalika ma kafaruhum Ali. Namun walaupun demikian Ali bin Abi Thalib dan beberapa para sahabat yang bersama dengan Ali, mereka tidak mengkafirkan khawarij. Ya. Wa ba'dul ulama yukaffiruhum. Sebagian ulama yang lain mengkafirkan khawarij dengan dasar dalil yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Khawarij itu melesat dari agama ini seperti melesatnya busur dari anak panahnya atau dari tujuannya. Kalimat melesat dari agama ini yang digunakan oleh sebagian para ulama untuk mengkafirkan kaum khawarij. Wa minhum Ahmadu lahu qawlun fit takfirihim. Di antara ulama yang mengkafirkan khawarij adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau memiliki pendapat bahwa khawarij adalah kaum yang kafir. Zuhur jam berapa? 12. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang orang-orang yang menghadiri majlis-majlis salimnya ahlul bid'ah. Sehingga mereka terpengaruh oleh manhaj tersebut. Pertanyaannya saya bacakan. Ahsanallahu alaikum. Ba'du tulabul ilmi yadhabuna ma'a man ta'athara bil manhajil hizbiyah. Sebagian para talibul ilmi rata-rata mereka mengaku salafi, ya, talibul ilmi. Namun mereka ini pergi bersama orang-orang yang terpengaruhi oleh manhaj ikhwal muslimin. Manhaj hizbiyah. Kal ikhwal muslimin wa tabligh. Seperti ikhwal muslimin dan jamaat tabligh. Wujalisunahum. Dan mereka pun duduk. Bermajlis dengan mereka. Wayahduruna ihtifalatahum. Ihtifalatihim. Mereka ini para talibul ilmi. Ya, pencari ilmu juga menghadiri perayaan-perayaannya mereka. Menghadiri acara-acara event-eventnya mereka. Wa yamdun fi dhalikal awam wasinin. Itu berjalan sekian tahun. Ya, dalam setiap acara mereka datang. Dalam setiap ihtifal, munasyat. Ya. Aksi-aksi mereka, mereka pun ikut serta. Kama huwa lam yataghayyar syai. Ya. Hal hadha al-amal sahih? Wal hal kama huwa lam yataghayyar syai. Kondisinya sama, tidak ada perubahan. Hal hadha al-amal sahih? Apakah perbuatan ini benar? Wa ma huwa manhaj salafus salih fi hadzal amr? Dan seperti apakah manhaj salafus salih dalam menghadapi problematika yang seperti ini? Alitastaba'al kathir, yang masih tersamarkan oleh banyak pihak. Mimman yad'una al-manhaj salafi, di kalangan orang-orang yang mengaku-ngaku berjalan di atas manhaj salafi. Fi hadzal asr, di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum, perhatikan, saya ulas kembali pertanyaannya. Ada pertanyaan diberikan kepada Syekh tentang beberapa orang yang masih mengaku salafi. Ngaku salafi. Talibul ilmi, dia orang yang memiliki ilmu. Ya. Talibul ilmi itu bisa murid, bisa guru, bisa santri, bisa ustad. Ya. Talib. Ya. Dia seorang yang da'i. Masuk ke kancahnya Hizbiyun, Ikhwan Muslimin, Jamaah Tabligh, dan yang lainnya. Dalam rangka untuk merubah dari dalam, katanya. Masuk jadi anggotanya mereka, jadi pengurusnya mereka. Ketika ditegur, ini kan saya dalam rangka mendakwahi mereka dari dalam. Kalau saya tidak bergabung sama mereka, terus siapa yang akan mendakwahi mereka? Alasannya seperti itu. Ya. Akhirnya sang dai ini atau sang talibul ilmi ini masuk ke dalamnya, menghadiri acara mereka, menghadiri event-eventnya mereka, menghadiri perayaannya mereka, menghadiri rapat-rapat mereka, menghadiri majlisnya mereka, bagian dari mereka sekarang. Tapi orang ini masih mengaku salafi. Alasannya untuk memperbaiki dari dalam. Dan ini sudah sekian tahun berjalan. Kenyataan yang ada, lam yataghayyar syai. Kenyataan yang ada, tidak ada perubahan apapun. Walaupun dia sudah masuk ke sana, sudah ceramah di sana, dia sudah ini, sudah itu, dia sudah di sana. Bahkan sebagai anggota dari kepengurusannya, orang penting di situ. Tapi kenyataannya, tidak merubah apapun. Apakah amalan ini dibenarkan? Kenapa ya, Syekh? Karena ini perkara yang masih samar di kalangan orang-orang yang mengaku salafiyin. Masih samar. Itu kan dalam mereka menasihati alasan mereka. Itu kan dalam rangka untuk mendakwai dari dalam. Sehingga bergabung sama mereka. Itu kan dalam rangka ini, dalam mereka itu. Alasannya seperti itu. Ya apakah ini diperbolehkan? Bisa dipahami pertanyaan kaum muslimin? Apakah yang seperti itu masih termasuk manhaj salaf? Jawabannya, hadza asifun. An hadza al-amr yashtabi 'ala unasin ya'ishuna fi hadza al-balad wa kutub as-salaf mawjudatun bain adihim. Ini sangat disayangkan sekali. Kerancuan yang seperti ini masih beredar di kalangan penduduk negeri Saudi, di di mana kitab-kitab salafiyin ada di antara mereka. Tapi yang seperti ini masih samar. Kenapa? Sudah gamblang hal yang seperti itu menyimpang Al-Quran dan Sunnah. Masuk ke kancah Hizbiyun al-Bid'ah dan termasuk dari bagian kepengurusan mereka. Atau bahkan termasuk menjadi ustadznya mereka. Ini berarti kamu mendukung mereka dan membesar-besarkan manhajnya mereka. Kamu berarti sebagai pengokoh dan penguat. Sebagai pelebel. Pak Ustadz itu sekarang sudah bersama mereka. Berarti mereka kan benar berarti. Wong Pak Ustadz ini salafi kok. Wah ini. Ini satu hal yang sangat disayangkan. Hal yang begitu jelas kesalahannya masih rancu juga di kalangan kaum muslimin. Wa mauqifu ahli sunnah wal jamaah min ahli bid'ah wadihatun kasyams. Sikap ahli sunnah wal jamaah dalam menghadapi ahli bid'ah sangat jelas. Seperti jelasnya matahari di siang bolong. Bahwa manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah memperingatkan bahaya bid'ah. Dan bahaya ahlul bid'ah, menjauhi mereka dan tidak belajar dengan mereka. Asyghrib antashtabi hadil umur, kata Syekh Rabi, aku merasa aneh kalau syubhat seperti ini masih menjadi syubhat di kalangan kaum muslimin di negeri ini. Lah kalau di negeri kita kaum muslimin, syubhat ini masih merebak di mana-mana. Bahkan ada di antara mereka yang mengaku salafi. Senang ketika gurunya masuk pada hizbi. Guruku jangan masya Allah. Masuk ke sana, masuk ke sini. Berdakwah di partai ini, berdakwah di kelompok ini. Masuk menjadi anggota lembaga ini. Lembaga organisasi ini. Guruku masya Allah, kiprahnya kemana-mana. Kiki malah disenangi pak. Ya. Guru yang di mana-mana mencelok. Ya. Kemana-mana cari makan. Itu kan cari makan, Pak. Dengan membawa manhaj salaf. Padahal mereka tetap mendiamkan kemungkaran. Dan ternyata tidak ada perubahan pada Hizbiyun yang mereka datangi. Berarti Pak Ustadznya ini kan diam dari kemungkaran selama ini. Toleransi dengan kebatilan. Dan dia tidak bisa menyuarakan dakwah salafi di tengah-tengah mereka. Kok mau menasihati diri dalam? Kamu bahkan yang ternasihati. Di negeri kita, Pak Ustadz yang kayak gini malah diunggul-unggulkan. Ustadz yang toleransinya tinggi. Yang Ustadz nasional. Ya. Ustadz yang manhajnya tidak keras. Masih bisa masuk ke semua lini kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ini syubhat. Kata beliau, aku merasa aneh kalau syubhat ini masih rancu. Di kalangan orang-orang yang di negeri Saudi. Karena apa? Di negeri Saudi, kita para salaf banyak. Masyaikh para salafi banyak. Kalau di negeri kita, syubhat kayak gitu masih berat. Ya, karuan baik. Wong syubhat itu dipublikasikan melalui radio dan televisi. Guru-guru mereka yang mengajarkannya terus-menerus. Ya. Alasannya kemaslahatan dakwah. Agar bisa diterima oleh semua pihak. Padahal kemaslahatan Pak Ustadznya supaya bisa cari makan di sana, cari makan di sini, di sana senang, di sini, di mana-mana senang. Karena itu tidak pakai tahdir-tahdiran mereka. Padahal yang namanya tahdir itu, waikum muslimin, itu harus pasti tahdir, waikum muslimin. Tahdir itu hal yang pasti. Tidak mungkin enggak. Ya, seorang dokter, ini waktunya sudah mau habis, ya. Lebih lengkap jawabannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada seorang dokter bicara dengan pasiennya. Orang terkena penyakit diabetes umpamanya. Dokternya apa kira-kira, Pak? Mentahdir tidak? Mentahdir. Hati-hati kamu dari gula, dari karbohidrat jangan terlalu banyak. Hati-hati kamu dari ini, dari itu. Ya, jangan minum minuman yang berkarbon. Ini menggunakan ini. Ditahdir orang itu. Kalau tidak ditahdir, sang pasiennya, wah dokter orang ngomong tahdir iki, main minum gula baik. Begitu dia parah, minum gula terus, dikomplain ke dokternya. Kenapa? Saya malah penyakit gulanya lebih tinggi lagi dari kemarin. Dikomplain. Jawabannya karena dokternya enggak mentahdir dari bahaya gula. Dan dari beberapa makanan yang harus dihindari. Dokter itu pasti memberikan hati-hati dari makanan ini. Jauhi ini. Jangan terlalu lelah. Ini dan ini dan ini. Hindari, hindari, hindari. Ini namanya tahdir. Di dunia manapun tahdir itu ada, Pak. Antum terhadap anaknya kalian. Mentahdir enggak? Hah? Bahkan kebanyakan mentahdir dari perintah. Gue jika gue. Salah. Gue. Terus seperti itu tahdir namanya. Supaya anak jangan jatuh pada kemungkaran. Jangan ke situ nanti jatuh kamu. Jangan ke sini kepleset. Jangan ke sana itu ada belingnya. Dan tahdir itu namanya. Pemerintah terhadap rakyatnya. Mentahdir awas hati-hati kriminal. Awas hati-hati narkoba. Mentahdir namanya. Guru kepada murid. Demikian juga. Sehingga tahdir itu hal yang pasti pada semuanya. Tidak mungkin orang diam dari kemungkaran. Ngerti bocayar tiba menjurang. Men, aja tahdir-tahdiran. Tiba menjurang mati. Men, orang apa-apa mati. Sementing aja tahdir-tahdiran. Ini dungu yang seperti ini, kaum muslimin. Bisa dipahami hadirin? Aywa. Sehingga apalagi dalam perihal agama. Adanya amar ma'ruf, adanya nahi mungkar. Itu adalah adanya tahdir di situ. Nahi mungkar itu bagian dari apa? Mentahdir. Memberikan peringatan umat dari bahaya kemungkaran. Agar mereka selamat dari kemungkaran. Sungguh kalau ada ustadz yang tidak mentahdir. Dia sangat berdosa. Nanti para pengikutnya ketika masuk neraka. Komplain sama ustadznya. Pak ustadz, kenapa kamu dulu tidak mentahdir kami dari bid'ah? Ada komplainan seperti itu. Ya iya men lah. Daripada kita ribut-ribut dengan ahli bid'ah. Biar saja kalian jadi ahli bid'ah masuk neraka. Ngamuk boten pak? Ngamuk. Kau disit ngene mlebur neraka nih Pak ustadz. Bagi aku. Karena kamu yang dulu tidak pernah mentahdir kami dari bahaya bid'ah. Bahkan memuji-muji al-bid'ah. Sehingga kami ikut-ikutan memuji al-bid'ah. Ketika mereka masuk neraka. Komplainan tersebut akan disebutkan. Gara-gara kamu. Ini dia. Bisa difahami hadirin? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.